Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiya badahu amma badu. Mangge antina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah nikmat karena kita selalu menjadi umat yang tunduk dan taat kepada aturan-aturan yang dilakukan, karena Allah menyayangi kita melihat kesempurnaan-kesempurnaan itu sudah ada sama kita. Di Siroh ini merupakan kajian, Siroh mengupas masalah-masalah di seputar agama Islam yang kemudian bersandar kepada Quran dan hadis saja. Bersama dengan saya Mangge Patra dan Ustadz Haji Yusuf Lauma El Sidai Kota Palu yang kembali akan menyapa Komio. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, saya bertemu kembali dengan Komio ini. Berimba karebe Pak Ustadz. Alhamdulillah, nabelo-belo berimba Komio. Alhamdulillah, sama-sama Pak Ustadz. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu Pak Ustadz, kita terpotong lagi tentang umroh. Umroh kalau menurut ini saya sebagai yang awam adalah tingkatan ibadah-ibadah yang kita lakukan setelah bersedekah, sholat dan lain sebagainya. Ada yang terakhir menunggu panggilan Allah bagi yang mampu. Nah, keutamaan-keutamaan dari ibadah inilah barangkali kita ingin mendengar kembali kajian Pak Ustadz. Iya, silakan. Tafadhal Pak Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, manggi anta'ina rahimakumullah. Umrah, sholat, puasa, haji. Bersedekah, silaturahim, berbuat baik terhadap orang tua. Semuanya adalah ibadah. Ibadah. Mengapain lagi kita hidup ini kalau bukan untuk beribadah? Iya. Kalau hidup ini sekedar makan, hewan-hewan dan tumbuhan juga hidup mereka sekedar makan, minum, kawin. Iya. Yang membedakan kita manusia, karena ada tugas pokok yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Pak Ustadz, jadi repot saya kalau cuma beribadah, lantas ke kantor bagaimana? Cuma ada mau ruku sujud terus ini? Tidak. Iya. Ibadah kata para ulama adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu adalah nama dari sekalian amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala dan dia ridhoi. Min qawlin wa af'alin zahiran wa batina. Perkataan, perbuatan, lahir dan batin. Lahir dan batin. Maka senyum kita ibadah. Ibadah. Zikir kita ibadah. Ibadah. Kita buka mata dan pelototkan ini mata juga ibadah. Yang penting yang kita pelototi itu adalah bukan maksiat. Melihat pemandangan subhanallah, Allahu Akbar. Itu juga ibadah. Ibadah. Karena kata para ulama, kalau engkau bukan disibukkan beribadah, berarti saat itu engkau disibukkan berbuat maksiat. Iya. Maka hal-hal yang mubah yang kita lihat, hal-hal yang boleh untuk kita lihat, itu ibadah melihatnya. Ibadah. Demikian juga dengan perkataan. Perkataan. Ya. Kalau untuk memaki manusia, memfitnah itu kan dosa. Dosa. Maka hentikan mulut kita dari berbuat dosa karena mulut. Kata Rasulullah SAW, kulil khaira aw liyasmut. Katakan yang benar atau kau diam saja. Maka selama kita berkata jujur, berkata benar, sedang beribadah ini mulut kita. Iya. Demikian juga tangan. Mengistirahatkan tangan dari berbuat maksiat, berbuat zolim, menyakiti colek-colek. Orang. Iya, colek-colek yang tidak perlu. Ini artinya sedang kita beribadah. Sedang beribadah. Karena kita kalau tidak sibuk untuk beribadah, kita akan sibuk bermaksiat kepada Allah. Nah, sebagian para ulama bahkan tarikan nafas mereka, bahkan kedipan mata mereka. Itu mereka niatkan ibadah. Sebagaimana zikir yang berbunyi la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir, la ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafsin adada ma wasi'a ilmullah. Aku mengucapkan la ilaha illallah dalam setiap kedipan mataku dan dalam setiap tarikan nafasku. Ini orang-orang yang meniatkan zikir dan ibadah serta la ilaha illallah ada dalam setiap kedipan mata kita. Kita berkedip ini kan setiap 3 3 detik barangkali atau ya paling ya dalam sedetik bisa 2-3 kali kedipan. Iya. Iya, tapi kalau misal melihat yang seperti tadi bahwa tidak disyaratkan dalam agama melihat yang lain-lain ya biasanya tidak berkedip sudah itu. oleh karenanya ibadah ini nanti insya Allah yang menjadi perbincangan kita, dia ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, dan ibadah yang sedang kita bahas ini ada pengaruhnya. Dan kenapa manusia perlu untuk beribadah? Kira-kira kenapa manusia perlu beribadah? Karena kita diperintahkan, menurut saya, dilahirkan ke dunia ini. Dia bilang begini, yang saya pernah dengar itu guruku, tuntutlah duniamu tapi jangan lupa tuntut juga akhiratmu. Tuntut akhiratmu, jangan lupa juga kau tidak tuntut dunia. Mumtaz, bagus sekali. Bagus seperti itu, Pak Ustaz. Ya, seperti begitu. Keseimbangan. Keseimbangan. Dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebenarnya yang perlu diibadah, yang perlu ibadah itu bukan Allah. Manusia ini mau menyembah Allah, taat padanya semuanya, tidak akan menambah derajat dan pangkat Allah sebagai Tuhan, karena dia memang sudah Tuhan. Andaikan semua manusia dan jin bersepakat untuk maksiat kepada Allah, tidak akan mengurangi kedudukan dan pangkat Allah sebagai Tuhan dan pemilik kerajaan. Sebab yang memerlukan ibadah itu kita manusia, bukan Allah. Dan apa makna daripada kita yang perlu ibadah? Beribadah, ya. Bukan Allah yang perlu ibadah pada kita. Iya, iya, iya. Kita ini manusia, Allah Ta'ala ciptakan dari Allah Ta'ala yang katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya kan? Allah Ta'ala ciptakan dalam sebaik-baiknya. Dia ciptakan untuk beribadah. Dan Allah Ta'ala ciptakan dari tin. Iya. Ciptakan dari tanah. Tanah. Asal mula penciptaan manusia dari tanah, dari becek itu. Kenapa manggil tertawa ini dari becek? Saya jadi teringat dengan cerita teman. Iya. Yang katanya suatu saat bertanya, dia bilang, Pak Ustadz, itu setan kan dibuat dari api. Kemudian manusia itu dari tanah, sekumpulan debu. Ya. Terus kebetulan menyahut salah seorang, dia bilang, kalau saya, dia bilang, karena Pak Ustadz juga ini agak jengkel karena mungkin mabuk caranya bertanya, ya sudah, kau terbuat dari becek. Memang betul itu. Ya, ya, ya. Tin dalam bahasa Arab adalah becek. Becek. Makanya manusia memang diciptakan dari tin. Zadat tinu balla, dalam pepatah Arab disebutkan bertambah itu becek balla. Balla. Dengan air ataupun basahan. Jadi bagaimana becek kalau disiramin air tambah becek lagi. Nah, manusia diciptakan dari tin, dari tanah. Tanah. Tentu bukan kita, bukan orang tua kita. Iya. Tapi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Luar biasa. Karena Adam diciptakan dari tanah, anak cucunya ini harus makan sesuatu yang tumbuh dari tanah. Harus diobati dengan sesuatu yang tumbuh atau berjalan di atas tanah. Iya. Tidak pernah manusia akan hidup dengan makan udara. Betul. Dia harus makan sesuatu yang tumbuh dari tanah atau berjalan di atas tanah atau rawat kecantikannya atau kegantengannya dengan sesuatu yang ada dari tanah. Sebab asal mula penciptaan kita dari tanah. Namun ingat, untuk menyehatkan tubuh kita, kita harus makan, minum saripati tanah. Unsur yang membentuk tubuh kita ini bukan cuma terdiri dari tanah. Ada dalam tubuh kita ini namanya ruh. Atau rohani. Makanya ini ada acara siraman rohani. Nah, siraman rohani. Wa ruh min indillah. Ruh itu dari Allah. Ya. Dari sisi Allah itu ruh. Maka kalau ruh ini juga butuh makanan. Sebagaimana jasmani terbuat dari tanah ini butuh nutrisi sesuatu yang tumbuh dari tanah, maka ruh juga ini perlu makanan. Makanya untuk menyenangkan ruh, orang pergi ke ujung dunia melihat yang indah-indah, dia tidak akan pernah bahagia. Orang menyangka bahwa kebahagiaan untuk menyenangkan rohani dia dengan punya uang bermiliar-miliar. Tapi dia juga belum bahagia dengan uang miliarnya. Dia bilang dengan makan yang serba enak, dia bilang sudah telan makanan dan minuman enak, banyak penyakit. Penyakit yang muncul. Sebab Iya. Untuk membahagiakan ruh ini, ruh ya, bukan diobati dengan tanah. Itu dokter kalau memberi obat salah obat, ya tambah sakit. Tambah sakit. Maka untuk membahagiakan diri ini, bukan dengan mencari sesuatu yang muncul dari atas tanah ini. Kata Rasulullah, "Wala yamla fama bunu Adam illa yakulat turab." Tidak akan kenyang mulut manusia dengan apa yang dia makan dari tanah ini, kecuali dia disuapin dengan tanah. Artinya kecuali dia mati dan disuapi dengan tanah, dengan skop itu yang diskopkan ke tanah itu. Nah, oleh karenanya makanan ruh ini, karena dia diciptakan dari Allah Ta'ala, diberikan oleh Allah yang Allah Ta'ala tiupkan kepadanya, maka makanan ruh ini harus didekatkan dengan Allah yang menjadi sumbernya. Bagaimana? Sujud lama-lama di depan Allah. Ibarat bayar tray di cas ini. Dia harus puasa, menahan diri, taat. Semakin taat pada Allah, semakin bahagia. Ini yang disebut dengan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan engkau berzikir dan ingat pada Allah, tentram hatimu itu. Apa arti tentram? Ruh itu makin banyak nutrisinya. Dan masya Allah, saya mendapati orang-orang yang bahagia ruhnya, walaupun jasmaninya itu sengsara, tapi mereka lihat luas dan nyaman ini dunia. Sebagaimana para ulama, ya termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang pernah di penjara di bawah tanah. Dia mengatakan, karena dia hidup dengan zikir, hidup dengan ibadah, ruhnya dikasih makan kuat, dikasih makan kenyang, walaupun jasmaninya meraung-raung kelaparan. Kata beliau, "Madza yaf'alunal aduwi bi?" Apa yang musuh-musuhku lakukan padaku? Mereka penjarakan aku di tempat sepi ini, sebenarnya aku sedang berduaan dengan kekasihku. Karena dia berduaan dengan Allah, bercakap-cakap, berzikir. Kalaupun mereka lemparkan aku jauh dari keluarga, dihukum atau dibuang di pulau yang terpencil, itu adalah wisataku. Kalau mereka memang bunuh aku, alirkan darahku, cabut nyawaku, sudah itulah mati syahid. Jadi subhanallah, sangat ajaib orang-orang yang memiliki kebahagiaan ruh ini. Makanya ini yang dikatakan oleh para ulama, seandainya ahlul muluk, orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kerajaan, ahlu dunia, orang-orang yang menundukkan dunia, mengetahui kebahagiaan yang berada di dalam diri orang-orang yang rajin dan taat beribadah pada Allah, mereka mau merampas bahagia itu dengan pedang, mencabutnya dari dada-dada mereka dengan pedang. Seandainya kebahagiaan itu bisa dibeli, seandainya bisa dibeli, semua harta yang mereka mau cari bahagia itu mereka akan beli. Tapi ternyata kebahagiaan itu, ya dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja. Namun agama ini memberi resep kepada kita, kalau mau bahagia, yaitu penuhi ruh kita itu dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, termasuk di antara rangkaian ibadah salat, puasa, zakat, haji, dan juga menunaikan umroh. Baik Pak Ustadz, sayang sekali ini Pak Ustadz kita jeda dulu, tetapi karena banyak pertanyaan atau SMS, boleh juga Komio tanyakan, walaupun tidak berkenan dengan topik yang sedang kita bicarakan. Keutamaan-keutamaan daripada ibadah yang sedang kita bahas ini adalah rangkaian daripada apa yang sedang kita lakukan. Bahwa seperti tadi saya juga sempat bertanya bahwa ibadah juga, kalau terlalu banyak ibadah maka ada juga yang marah. Bukan cuma itu yang mau diurus, ada dunia yang mau diurus, ada orang lain yang perlu diurus, karena ibadahmu ada di orang lain. Itu karena orang memahami ibadah itu cuma ritual. Padahal yang disebut ibadah adalah seluruh kebaikan yang kita lakukan dengan niat ikhlas pada Allah. Baik Pak Ustadz. Baik Mangke Antina yang dirahmati Allah, Komiu bisa layangkan SMS di 0852 406 727 25 untuk mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan, baik seputar topik kita atau Komiu memiliki pertanyaan yang lain di luar daripada topik ini. Disinilah di kajian Syirah mengupas masalah-masalah seputar agama Islam, baik Komiu sudah paham maupun belum paham, maka pertanyakanlah kepada Ustadz. Baik, Mangge Anteina yang dirahmati Allah, kita jeda dulu Pak Ustadz, karena ada pesan-pesan yang mau lewat. Planet Seluler, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami.

kebahagiaan hidup ini bukan dengan mempertuhankan diri atau mengangkat diri tinggi-tinggi di hadapan manusia, bahkan di hadapan pencipta. Itu sudah dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun, ya. Kata Fir'aun, ya. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Sudah tidak berdoa, sudah tidak sujud. Tapi berakhir Fir'aun itu dengan sesuatu yang menyedihkan. Coba bandingkan Fir'aun dengan Rasulullah. Yang Allah Ta'ala sudah katakan warafa'na laka dzikrik, ya, warafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu untuk selalu dikenang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin, yang sudah Allah Ta'ala tinggikan derajat. Tapi di hadapan Allah, Rasulullah memposisikan diri ketika ada orang datang. Wa kaifa nunadik, bagaimana kami memanggilmu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, panggil saya Abdullah. Panggil saya ini hamba Allah. Hamba Allah. Itu hamba yang siap-siap beribadah, berhina diri kepada Allah. Maka ketika Rasulullah berhina diri di hadapan Allah, kemuliaan yang Rasulullah dapatkan. Persia dan Roma, imperium mereka takluk di bawah kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak berbangga diri. Ini yang disebut oleh Rasulullah, man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang takabur, sombong dan suka tinggi, Allah akan rendahkan dia. Wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang berhina diri, Allah akan angkat dia. Yaitu berhina diri di hadapan Allah Ta'ala. Berhina diri berarti berserah diri. Iya, kita tidak hina di hadapan Allah ketika kita meminta, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Iya. Bukan hina kan itu. Yang paling tercela bagi manusia, iya, dia berhina diri di depan manusia. Orang yang berhina diri di depan manusia, iya, dia akan hina di mata Allah, dan dia akan hina juga di mata manusia. Orang bilang, oh itu cari muka itu orang. Cari muka. Oh, itu orang menjilat, lain sebagainya. Orang benci itu. Karena suka menghina diri, ya, di hadapan manusia. Tapi bandingkan dengan orang yang hanya berhina diri di hadapan Allah. Saya ini hina, bahkan jidat saya ini, otak saya yang saya hormati ini saya letakkan di tanah. Berhina diri di hadapan Allah, dia di hadapan manusia, dia tidak akan pernah ruku, dia tidak akan pernah sujud, dia tidak akan pernah yang namanya cari muka. Karena seluruh ibadahnya adalah ikhlas. Lillahi ta'ala. Orang puji dia atau tidak, orang sanjung dia atau tidak, tidak ada urusan. Nah, ini makna dari ibadah. Ibadah. Makanya ketika sahabat disuruh untuk pergi kepada Raja Persia, Raja Persia bertanya, apa yang diperintahkan oleh nabimu itu? Apa yang diperintah oleh agamamu itu? Sahabat Rasulullah mengatakan, nahnu qaum. Akhrajanallahu min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami ini kaum, kami ini adalah orang-orang yang Allah atau Tuhan keluarkan kami dari menyembah manusia, menyembah hamba. Patung. Kepada penyembahan Tuhan daripada manusia. Jadi dari menyembah kepada hamba kepada penyembahan kepada Tuhan daripada hamba itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manggi anteina kadangkala kita ini merasa, Pak Ustaz, saya beribadah tapi ibadah ini jadi beban. Jadi beban. Kenapa begitu, Pak Ustaz? Sebab saya ini masih bajaga pasar. Dipanggil lagi sholat. Uang ini masih tabung. Ini Pak Ustaz juga sudah aja mau umroh ini. Bagaimana ini? Makanya ibadah itu menjadi sesuatu beban, tidak dirasakan kelezatannya. Kalau dia jadi beban, maka orang itu sia-sia dia berarti melakukan itu karena dia tidak merasa nikmat. Kayak makan juga berarti, Pak Ustaz. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang belum merasakan lezatnya dunia, tidak merasakan lezatnya akhirat. Lezatnya dunia oleh para ulama bukan lezat makanan, lezat minuman, bukan lezat kawin-kawinan, tapi lezat dunia di kalangan para ulama. Ketika ibadah itu sudah terasa lezat. Contoh orang baca Quran, satu halaman dia baca, dibilang sedikit ini, sedikit ini, tambah lagi. Tambah lagi. Sudah dua halaman, tambah lagi. Tambah lagi. Ini seperti orang minum seteguk, tambah lagi, haus. Itu tanda-tanda orang nikmat ataupun manis merasakan minuman atau makanan. Nah, kalau ibadah sudah kita pernah rasa seperti itu tanda-tanda kita merasakan lezatnya iman. Namun, ada trik dan tips bagaimana ibadah itu supaya lezat dirasakan. Baik. Allahu Akbar. Saya melihat banyak pengalaman orang mengatakan susah untuk hadir sholat berjamaah. Kenapa bisa? Maka saya wasiatkan pergi haji dulu atau pergi umroh. Walaupun itu Masjidil Haram jauh dari hotel dan penginapan, dia tetap jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Jalannya juga ibadah. Jalannya juga ibadah. Iya. Itu di waktu haji, walaupun hotelnya misalnya di Mahbas Jin di Ajizia, lewat terowongan itu yang hampir 3 kilo atau berapa kilo itu? 4 kiloan. Itu sholat asar harusnya misalnya jam 4 atau setengah 4. Dia jam 2 sudah pergi. Sudah pergi. Dan semua orang merasa lezat beribadah karena di tempatnya, di sumbernya. Ini mungkin di antara tips-tips supaya kita merasakan lezatnya ibadah. Coba pergi dulu ke sana. Sebab memandang Ka'bah itu menambah keimanan. Berdoa juga di Raudhah ini menambah kekhusyuan. Itulah yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, bahwa sesungguhnya dari ibadah-ibadah tadi yang kita lakukan ini telah memiliki tahapan-tahapan. Ibarat naik kelas, kemudian setelah sholatnya sempurna naik kelas lagi, punya harta sedikit bersedekah, kemudian naik kelas lagi dia melaksanakan puasa aman lagi, kemudian ibadah selanjutnya adalah memenuhi panggilan Allah, baik itu umroh maupun haji. Tentu ada pahala-pahala lain atau nikmat-nikmat lain yang akan diterima oleh umat. Ketika seorang memang menuruti tangga-tangga ubudiyah ini. Rajin sholat sejak dari belum punya pekerjaan, sesudah punya pekerjaan, sesudah naik karirnya, sampai pada puncak karirnya, dia tetap pegang ini ibadah. Tentu ada ibadah yang menyertai. Dan inilah agama Islam datang dengan ibadah, bukan hanya orang yang fakir atau tidak berpunya saja yang disuruh untuk beribadah. Baik. Bahkan orang terbawa-bawa sampai dia kaya raya pun dia harus beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ibadah sendiri itu untuk merasakan lezatnya dari ibadah harus dilengkapi rukunnya. Rukun dari ibadah itu kata para ulama ada tiga. Jadi kita mau sholat, kita mau umroh, kita mau haji. Apa yang harus dihadirkan? Tiga itu. Ibarat burung bisa terbang tinggi, bisa meliuk-liuk, melihat pemandangan indah. Burung itu ada sayap dua yang menyeimbanginya. Kemudian dibantu dengan kepala. Yang membuat artinya bisa belok kiri belok kanan. Nah, ibadah kepada Allah bisa meninggi, bisa menjadi nikmat apabila mempunyai tiga syarat ini. Yaitu apa sayap dari ibadah itu membuat sayap keseimbangan. Yaitu perasaan al khauf war raja kata Pak Ulama. Apa itu? Dalam beribadah harus ada takut. Tapi harus ada juga pengharapan. Dalam beribadah orang tidak boleh, Pak Ustadz, ini kan haji mahal-mahal 40 juta plus juga pasti banyak hadiahnya. Itu orang tidak ada takutnya. Jadi walaupun ibadah ini sudah benar kita tunaikan, tapi harus juga ada takut. Harus ada ya takut. Ya Allah, jangan sampai saya ini makam puji ataupun sebar-sebar berita begini ibadahku, jangan sampai ditolak oleh Allah. Jadi itu takut yang menyebabkan kita dengan hati-hati tunaikan itu ibadah. Namun tidak boleh juga dikuasai dengan takut luar biasa. Baik, Pak sehingga harus juga dengan berharap. Jadi ketika kita sudah memiliki kesemuanya, tentu salah satunya adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz, kita selalu memiliki sikap ikhlas ketika harus berangkat untuk menunaikan ibadah tadi dengan harta yang begitu banyak, tetapi di sana dijanjikan dilipat gandakan. Tentu kan ada keutamaan-keutamaan. Sembahyang di sini sekian pahalanya. Tentu dari sinilah barangkali mudah-mudahan Manggi Antena jika memiliki keinginan untuk melakukan ibadah umroh tentu bersama dengan Ustadz Haji Yusuf Lauma LC ini. Nanti ada paket beliau berapa yang sekarang ini karena dolar lagi tinggi ini Pak Ustadz? Iya, iya. Wallahu alam, artinya sekarang ini insya Allah untuk pemberangkatan sekitar 25 April sekitar 22.250 2.250 US dollar. US dollar. Saya kali-kali dulu Pak Ustaz. Terlalu tinggi ini apa? Uang di luar ya sehingga perlu kalkulator ini Mangge untuk juga menghitung. Kalau saya kali 10.000 saja Pak Ustaz, berarti biaya untuk berangkat ke umroh ini nilainya 22.500.000. Iya. Cuman itu biaya ketika dari Jakarta misalnya. Jakarta. Madinah. Madinah. Iya. Berarti kalau yang dari Palu ini misal ada dua orang mau berangkat Pak Ustaz, berarti membiayai dirinya ke Jakarta. Iya, membiayai diri atau tiketnya itu dari Palu ke Jakarta. Jakarta. Ya. Tidak diikutkan di sini. Iya. Nah, begitu di Jakarta sudah masuk akomodasi dari perjalanan ini Baik, berarti begitu tiba di Jakarta seluruh biaya sudah bagian daripada penyelenggara ini. Dan yang kemudian Pak Ustadz, berkali tanya-tanya sedikit dari sahabat kita itu, apa kita setelah berangkat dengan biaya 2.250 US dollar ini, saya dapatnya hotel-hotel apa gitu Pak Ustadz, atau jauhkah dari masjid? Iya. Ya kalau cuma jauh dari masjid berarti kita buang-buang waktu. Iya. Sudah yang paling bagus penginapan dan tempat itu dekat Masjidil Haram. Iya. Baik Masjidil Haram Makkah atau ketika berada di Haram Madinah misalnya. Supaya dalam waktu lima waktu itu dapat dilaksanakan. Dapat dilaksanakan di masjid. Iya. Memperoleh keutamaan seolah-olah orang sholat 1.000 rakaat ketika kita berada di Madinah atau 100.000 rakaat ketika seorang sholat di Makkah. Luar biasa. Jadi insya Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang keikhlasan itu ataupun tantangan sama besarnya dengan pahala. Baik. Yaitu al-ajru biqadri masyakkah. Tapi jangan berpendapat bahwa semakin sulit kita mengerjakannya semakin tinggi pahala sehingga orang pergi haji jalan kaki atau naik kapal saja. Iya. Kesusahan dalam agama tidak dicari. Kalau ada kemudahan, Rasulullah SAW diberikan pilihan. Ada yang mudah dan ada yang sulit. Ada yang susah. Nah, Rasulullah akan pilih mana yang mudah. Iya. Baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz, alhamdulillah saya melihat bahwa untuk urusan umroh yang satu ini seperti yang Pak Ustadz sampaikan bahwa dengan biaya hanya 2.250 US dollar, kemudian hotelnya bintang 4. Bintang 4 berarti sudah biar sendal kita ditentengkan berkali ini Pak Ustadz ini. Dibukakan pintu dan begitu keluar dari hotel itu persis salah satu pintu untuk menuju ke Masjidil Haram. Salah satu pintu berarti sudah halamannya Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Berarti kalau begitu Mangge Anteina jika memiliki niat untuk berangkat baik sendiri bersama keluarga, segera sampaikan SMS-nya di Pak Ustadz di 0852-406-72725 sehingga tuntunan-tuntunan pun bagaimana melengkapi untuk lebih sempurnanya daripada ibadah yang kita lakukan ini, insya Allah Pak Ustadz akan membimbing. Baik, Pak Ustadz, kelihatannya waktu sudah sangat mendesak. Saya terpaksa memending beberapa pertanyaan karena asiknya mendengar tahapan-tahapan yang namanya ibadah. Ya, insya Allah pada kesempatan yang akan datang materi tentang ibadah ini akan kita perluas karena memang ada hal-hal yang menghalangi seorang itu merasakan lezatnya ibadah. Saya merasa lezat ini sampai lupa orang lain pertanyaannya SMS-nya. Baik Pak Ustadz, semoga apa yang telah disampaikan ada manfaatnya. Dan tentu mudah-mudahan semuanya yang kita lakukan ini bernilai dari ibadah. Saya Mangge Patra bersama dengan Haji Yusuf Lauma LC dari Kota Palu mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangge Ante Ina.